بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله في دبر الشكر على الله سبحانه وتعالى dipertemukan di hari yang mulia ini di masjid, dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, dengan sebuah kegiatan yang kita semua berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di atas kebaikan dan menjadikan pertemuan kita ini sebagai pertemuan yang penuh dengan berkah dan manfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Sebagaimana yang telah diumumkan bahwa pertemuan pada hari ini diberi tema dengan judul Linangan Air Mata Orang-orang yang Bertakwa. Dan ini adalah pembahasan yang penting untuk dicermati dan diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah. Ia adalah pembahasan yang diuraikan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta ada di dalam sirah para Nabi, para Rasul, para Sahabat dan para As-Salaf As-Salih Rahmatullahi Alaihim jami'an. Dan dari judul bisa dipahami bahwa di dalam pembahasan, di dalam materi yang ada beberapa pembahasan yang perlu diuraikan. Yang pertama berkaitan dengan masalah linangan air mata seorang atau adanya tangisan, apakah hal tersebut diperbolehkan di dalam syariat dan bagaimana bentuk-bentuknya. Pembahasan yang kedua berkaitan dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan seorang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah sebab-sebab yang menyebabkan hati itu menjadi keras, menyebabkan seseorang kadang kurang di dalam mengagungkan Rabb-nya sehingga ia kadang tidak tersentuh dengan hal-hal yang harusnya membuatnya tersadar. Kemudian pembahasan yang keempat kita akan sebutkan insyaallah taala hal-hal yang dengannya hati-hati itu menjadi lembut, hati-hati itu menjadi bercahaya dan terus mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin empat pembahasan yang kita akan uraikan pada pertemuan hari ini. Adapun pembahasan yang pertama tentang masalah linangan air mata, menangis adalah fitrah manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surah An-Najm ayat 43, "Wa annahu huwa adhaka wa abka." Dan dialah Allah yang membuat insan itu tertawa dan menangis. Kata Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan adanya sebab-sebab yang menyebabkan seorang itu tertawa dan adanya sebab-sebab yang menyebabkan seorang itu menangis. Beliau sebutkan dari apa di Nabi Muslim bahwa makna ayat wa adhaka wa abka, dialah Allah yang membuat seorang tertawa dan menangis, maksudnya membuatnya bergembira dan bersedih. Sebab kegembiraan ini menyebabkan ia tertawa dan kesedihan menyebabkan ia menangis. Iya. Dan seperti yang saya tekankan, dia adalah tabiat manusia. Rasulullah menangis ketika ada dari orang yang beliau cintai meninggal. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Inna Allah la yu'adzibu bi dam'il 'ain wa la bi huzni al-qalb, walakin yu'adzibu bi hadha wa ashara ila lisanihi aw yarham." Sungguhnya Allah tidaklah menyiksa karena linangan air mata. Dan Allah tidak menyiksa dengan sedihnya hati. Tetapi Allah menyiksa dengan ini, beliau berisyarat ke lisannya. Maksudnya siapa yang menangis, kemudian lisannya menunjukkan hal yang mengesankan dia tidak menerima ketentuan Allah, maka inilah yang disiksa. Tapi kalau dia menangis sebagai tabiat manusia, tertimpa oleh sebuah kesedihan, musibah, dia menangis, maka itu adalah hal yang tidak dipermasalahkan. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Zadul Ma'ad menyebutkan bahwa menangis itu ada 10 bentuk. Ada 10 jenis tangisan. Ya. Dan ini semakna disebutkan oleh sebagian as-salaf, Yazid bin Maisar menyebutkan 7 jenis tangisan. 7 jenis tangisan. Ya. Namun keterangan Ibnu Al-Qayyim ini sudah mencakup apa yang disebut oleh Imam Yazid bin Maisar. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, tangisan ada 10 jenis. Yang pertama, buka'ul khawf wal khasyah. Tangisan karena rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tangisan yang kedua, buka'ul rahmah wal riqa. Tangisan karena rahmat dan kelembutan hati. Dia melihat seorang yang tertimpa musibah, dia kasihan kepadanya, dia menangis. Maka ini tangisan rahmat, kasihan kepadanya. Tangisan yang ketiga, tangisan kecintaan dan kerinduan. Orang yang sangat cinta kepada seseorang, ia menangis karena hal tersebut, karena saking rindunya dan saking cintanya. Iya. Dan ini tentunya dijumpai. Adanya orang-orang yang menangis karena rindu. Dan dimaklumi seorang anak kadang dia menangis karena rindu ingin berjumpa dengan orang tuanya. Kemudian yang keempat, ada tangisan kegembiraan. Tangisan karena dia bergembira. Kemudian kelima, Ibnu Al-Qayyim menyebutkan ada tangisan karena rasa sakit. Karena ada luka di tubuhnya, dia tidak mampu menahannya, dia menangis karena hal tersebut. Kemudian yang keenam adalah tangisan kesedihan. Tangisan kesedihan. Nah, dia sedih akan sesuatu yang telah berlalu, yang menimpanya, dan sebuah kebaikan yang ingin dia dapatkan, tetapi kebaikan itu luput darinya. Ini tangisan yang keenam. Kemudian yang ketujuh adalah tangisan karena dia merasa dirinya sangat lemah dan tidak mampu berbuat sesuatu. Dia ingin melakukan sesuatu namun dia tidak mampu melakukannya. Kadang ada yang menangis karena hal tersebut. Kemudian tangisan yang ke-8 adalah tangisan kemunafikan. Matanya menangis tetapi hatinya keras. Kemudian tangisan yang ke-9 adalah tangisan yang disewa. Ia menangis kalau diperlukan. Dan ini dimaklumi bahwa pada hari-hari ini dibilang acting, siapa sih yang diminta untuk menangis, dia bisa menangis. Dan di masa dahulu, di masa jahiliyah dahulu, kebiasaan kalau ada yang meninggal, dipanggil orang-orang yang siap untuk menangis dan dibayar untuk tangisannya. Kemudian yang ke-10 dari jenis tangisan, tangisan muafaqah. Dia lihat orang lain menangis, dia juga ikut menangis. Ini 10 jenis tangisan disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di Zadul Ma'ad. Dan yang paling indahnya adalah tangisan yang pertama. Orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kata Yazid bin Maysarah setelah menyebutkan 7 jenis tangisan, dan tangisan yang ketujuh beliau sebutkan buka'un min khasyatillah, adalah tangisan karena takut kepada Allah. Kata beliau, "Fadzalika alladhi tudfi'u ad-dam'atu minha amsal al-bukhuri minan nar." Tangisan yang seperti inilah, setiap tetesan air mata darinya dia akan memadamkan seperti lautan api neraka. Beliau ibaratkan betapa indahnya orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dimaklumi bahwa tangisan, ada kadang orang yang menangis dia tidak menggambarkan apa yang dalam hatinya, sebagaimana yang nampak dari pembagian yang disebutkan. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran. Di kisah saudara-saudara Nabi Yusuf, ya, mereka datang kepada ayahnya sambil menangis. Waja'u abahum isya'an yabukun. Mereka datang kepada ayahnya di waktu isya. Kalau mereka melempar Nabi Yusuf ke sumur, kemudian mereka sudah siap berdusta kepada ayahnya, maka mereka datang di waktu isya dalam keadaan menangis. Apakah mereka jujur dalam hal ini? Jawabannya tidak. Dan ada tangisan yang seorang apabila menangis karenanya, itu adalah dosa. Kalau dia menangis akan kematian seorang kafir, atau dia menangis atas kematian seorang taghut atau seorang yang berbuat kerusakan, atau dia menangis karena kematian orang-orang fasik yang dikenal dengan kefasikan misalnya, maka ini adalah tangisan dosa. Seorang hamba tidak boleh menangisi orang-orang yang berdosa dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pembahasan yang pertama tentang makna apakah menangis itu adalah hal yang disyariatkan atau tidak. Dan telah jelas bahwa tangisan itu adalah hal yang ada dan merupakan fitrah dari manusia. Dan ada berbagai bentuk dan jenis tangisan itu, ada yang terpuji dan ada yang tercela. Ada yang melambangkan kejujuran dan ada yang melambangkan kedustaan. Dan pembahasan kita di sini tentang linangan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan yang kedua. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sifat seorang mukmin dan mukminah. Sifat seorang mukmin dan mukminah yang sangat dianjurkan di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anjuran untuk takut kepada Allah ini ditekankan di berbagai ayat dan dijelaskan berbagai keutamaannya. Di antaranya di ayat yang kita hafal semua, ketika Allah sebutkan penduduk surga radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyya rabbah. Allah riba kepada mereka dan mereka riba kepada Allah. Demikian balasan bagi siapa yang takut kepada Rabbnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabbnya bil ghaib, Bilqaid di sini ada beberapa penafsiran di kalangan para ulama. Ada yang menafsirkan bilqaid dia beriman kepada Allah, padahal dia tidak melihat Rasulullah, tapi dia tetap beriman. Dan dia mengatakan bilqaid dia takut kepada Allah, padahal dia dalam keadaan sendiri, tidak ada yang melihatnya. Maka untuknya pengampunan dan pahala yang sangat besar. Untuknya pengampunan dan pahala yang sangat besar. Maka takut kepada Allah, orang yang punya rasa takut kepada Allah, ini menggugurkan dosa-dosanya. Menggugurkan dosa-dosanya. Dan menyebabkan ia diberikan pahala yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuk pahalanya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Dan bagi siapa yang takut kepada kedudukan Rabb-nya, maka dia akan mendapatkan dua surga. Dia akan mendapatkan dua surga. Kemudian diterangkan dua surga itu. Ya. Dalam sejumlah ayat di surah Ar-Rahman. Dua surga ini diperuntukkan liman khafa maqama rabbih. Bagi siapa yang takut kepada kedudukan Rabb-nya. Ada dua makna kedudukan Rabb di sini dalam penafsiran ahli tafsir. Makna yang pertama, dia takut kepada kedudukan Rabb-nya, artinya dia takut kepada kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena dia tahu kebesaran Allah. Ya Allah subhanahu wa ta'ala maha menguasai segala sesuatu. Dan maha menghisab hamba. Dan setiap hamba akan mempertanggungjawabkan setiap amalan yang dia lakukan. Dan Allah maha adil. Atas setiap amalan yang dia kerjakan. Dia takut kepada kedudukan Rabb-nya. Maka ini termasuk yang dikatakan orang yang takut kepada kedudukan Rabb-nya. Makna yang kedua, dia takut kepada kedudukan Rabb-nya. Bermakna dia takut ketika dia berdiri di depan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Dia khawatir. Ketika dia ditanya, saat menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak bisa memberikan jawaban yang baik. Ketika ditanya, "Madza ajabtumul mursalin?" Bagaimana kalian menjawab para nabi dan para rasul? Sebab setiap hamba yang hidup di muka bumi ini, pasti Allah subhanahu wa ta'ala berbicara langsung kepadanya. Di dalam hadis Adi bin Hatim yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu ar-Rahman, laysa bainahu wa bainahu tarjuman." Tidak seorang pun di antara kalian kecuali Allah Ar-Rahman akan berbicara langsung kepadanya. Tidak ada antara dia dan antara Allah seorang penerjemah pun. Allah langsung berbicara kepadanya. Maka seorang hamba yang takut bagaimana keadaan dirinya ketika dia berdiri depan Allah mempertanggungjawabkan setiap amalannya. Inilah hamba yang dipuji di dalam ayat. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Dan bagi siapa yang takut kepada kedudukan Rabb-nya, mereka akan mendapatkan dua surga. Dan juga di ayat-ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَأَقَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ. Maka penduduk surga, sebagian dari mereka bertanya kepada sebagian yang lain, kenapa kalian berada dalam surga? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam surga? Maka penduduk surga menjawab, kami berada di dalam surga ini karena dulunya kami ketika berada di tengah keluarga kami, kami orang-orang yang isyfaq, sering bersedih dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kami sering takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah pun memberikan nikmatnya kepada kami. Dan kami dilindungi dari siksaan adab yang penuh dengan racun. Yaitu adab neraka. Api neraka yang penuh dengan racun. Inna kunna min qablu nad'u. Sungguhnya kami sebelumnya beribadah kepadanya. Berdoa kepadanya. Doa dengan dua bentuknya. Doa ibadah. Bermakna ibadah dan berdoa. Bermakna bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu huwal barur rahim. Ialah Allah yang maha baik lagi maha merahmati. Ialah Allah yang maha baik lagi maha merahmati. Maka Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah hal yang dipuji di dalam nas-nas Al-Qur'an. Jadi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterangkan banyak hal. Keutamaan bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi, yawma la dhilla illa dhillu." Ada 7 golongan yang Allah naungi di bawah teduhan arsy-Nya hari tatkala tidak ada teduhan kecuali teduhan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan 7 golongan. Dan yang terakhir disebutkan, "Wa rajulun dzakara Allah khalian fatabat aynah." Seorang lelaki yang berzikir, dia mengingat Allah dalam keadaan sendiri, maka berlinanglah air matanya. Berlinanglah air matanya. Perhatikan bagaimana hamba ini. Dia dijadikan sebagai salah satu dari golongan-golongan yang dituduhi di bawah teduhan arsy Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat di padang mahsyar. Hari yang sangat mengerikan itu. Tatkala seluruh manusia dari awal hingga akhirnya, jin maupun manusia, laki-laki maupun perempuan, semuanya dikumpulkan di atas sebuah tempat yang sangat luas. Matahari dikatkan di atas kepala, hanya sejarak 1 mil. Iya, hanya sejarak 1 mil. Ada mengatakan 1 mil itu sejarak 1 jarum panjang, mungkin sekitar sejengkal. Ada mengatakan 1 mil artinya mil, ukuran mil yang kita kenal. Iya. Apapun dari 2 penafsiran ini, matahari sangat dekat. Matahari sangat dekat. Iya. Tidak ada pakaian yang melekat di tubuh manusia. Ia dikumpulkan dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dan belum dikitan. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah bertanya, "Ya Rasulullah, kalau begitu saling melihat." Maka Nabi SAW bersabda, "Ya Aisyah, al-amru yawma idin asyad min dan." Wahai Aisyah, perkara pada hari itu, keadaan pada hari itu lebih dahsyat daripada mereka saling melihat. Tidak ada kesempatan untuk saling melihat. Hari itu setiap Nabi dan Rasul hanya mengucapkan nafsi, nafsi, diriku, diriku. Hanya memikirkan dirinya dan dirinya. Ya. Semuanya merenungi apa yang dia lakukan di kehidupan dunia. Dan semuanya takut kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Ya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah murka sebelumnya dengan kemurkaan seperti itu. Maka di hari yang sangat mengerikan tersebut, di antara golongan yang mendapatkan keutamaan diteduhi di bawah teduhan arsy Allah, mereka mendapatkan kenyamanan, terhindar dari terik matahari yang sangat panas tersebut. Salah satunya adalah, وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَصَابَتْ عَيْنَاهُ. Seorang lelaki yang mengingat Allah dalam keadaan sendiri, maka berlinanglah air matanya. Dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari seluruh jalan-jalannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ainani la tamassukum an-nar, ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah." Ada 2 mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ada 2 mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Mata yang pertama adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah. Mata yang kedua adalah mata yang terus terjaga di malam hari. Ya. Terjaga di malam hari, yang mengadakan penjagaan di jalan Allah. Di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dari hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sejumlah as-salaf ya menyebutkan makna ini. Di antaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Andai kata saya menangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih saya cintai daripada saya bersedekah dengan 1000 dinar, 1000 mata uang emas." Ya. Menangis itu beliau lebih cintai daripada bersedekah dengan 1000 mata uang emas. Nah, dan datang hal-hal yang semakna dengan hal itu dari para a'immah as-salaf rahimahullah. Mungkin saya akan lebih terangkan. Ya. Bab menangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah akhlak para malaikat. Adalah akhlak para nabi dan para rasul. Akhlaknya para sahabat dan para orang-orang saleh. Para malaikat, bagaimana keadaan mereka? Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala dan ini hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jibril, "Mali la ara Mikail bahikan qat." Kenapa saya tidak pernah melihat malaikat Mikail itu tertawa? Kenapa saya sama sekali tidak pernah melihat malaikat Mikail tertawa? Maka Jibril berkata, "Ma bahika Mikail mundu khuliqatun nar." Sungguhnya Mikail itu tidak pernah tertawa setelah neraka diciptakan. Dia tidak pernah tertawa setelah neraka diciptakan. Dan ada hadis-hadis lain yang semakna dengan hal tersebut dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Adapun tangisan para nabi disebutkan di dalam Al-Qur'an. Di antaranya di surah Maryam Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wa jitabaina idza tutla 'alaihim ayatul rahman kharru sujadan wa bukiya." Mereka itulah para nabi itu. Ini ayat telah disebutkan kisah sejumlah nabi dan rasul di surah Maryam. Mereka, para nabi itu adalah orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Para nabi dari keturunan Nabi Adam. Dan dari keturunan Nabi Nuh. Dan dari keturunan siapa yang kami selamatkan bersama Nabi Nuh. Dan dari keturunan Ibrahim dan Israel. Yaitu Nabi Yaqub. Dan siapa yang kami berikan hidayah dan siapa yang kami pilih dari para nabi. Idza tutla alaihim ayatul rahman. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah ar-Rahman. Dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Apa yang mereka lakukan? Kharru sujadan wa bukiya. Mereka pun tersungkur sujud dalam keadaan menangis. Dalam keadaan menangis. Inilah para nabi dan para rasul. Dan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak dinukil dari beliau di dalam hadis-hadis bagaimana beliau menangis. Di antaranya hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Suatu hari Rasulullah berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Iqra alayya al-Qur'an." Wa Ibnu Mas'ud, "Bacakanlah Al-Qur'an kepadaku." Maka Ibnu Mas'ud berkata, "Ya Rasulullah, aqra'u alayka wa alayka unzil." Apakah saya membaca Al-Quran kepadamu? Padahal Al-Quran diturunkan kepadamu. Qala, maka Nabi SAW bersabda, "Inni uhibbu an asma'uhu min ghairi." Sesungguhnya saya cinta untuk mendengar Al-Quran itu dari selainku. Kata Ibnu Mas'ud, "Faqara'tu alaihi surat An-Nisa." Maka saya pun membaca surah An-Nisa. "Hatta idha ji'tu ila hadihi al-ayah." Sampai ketika saya tiba kepada ayat ini, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida." Bagaimana engkau wahai Muhammad jika kami datangkan pada setiap umat itu seorang saksi darinya, dan kami datangkan engkau wahai Nabi Muhammad sebagai saksi terhadap mereka. Maka ketika sampai kepada ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Hasbukal am." Cukuplah. Sampai di situ engkau membaca sekarang. Ibnu Mas'ud pun berkata, "Falsafattu ilaihi," menoleh kepada beliau, "fa ila ainahu tadrifan." Ternyata kedua mata beliau telah berlinang dengan air mata. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana beliau menangis tentang hal tersebut? Tatkala beliau dikatakan, "Engkau akan kami datangkan sebagai saksi terhadap mereka." Untuk mengingat akan hari kiamat, bagaimana keadaannya pada hari tersebut, dan bagaimana beliau meminta syafaat pada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana beliau menyaksikan kengerian-kengerian pada hari itu. Dan di dalam hadis Abdullah bin Syikhir yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai, Abu Daud dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Abdullah bin Sikhir radhiyallahu taala anhu berkata, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yuqalli wa li jawfihi azizun ka'aziz al-mirjan min al-buka." Kata beliau, saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang salat. Dan di dada beliau itu ada gemuruh seperti gemuruh air yang sedang mendidih di dalam periuk dari tangisan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Dan pernah dikatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kabarkanlah kepadaku wahai Aisyah, bagaimana hal yang paling menakjubkan yang pernah engkau lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Aisyah radhiyallahu taala anha terdiam. Kemudian beliau berkata, suatu malam Rasulullah berkata, "Wahai Aisyah, biarkan saya beribadah kepada Rabbku." Ya. Maka Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, saya ingin dekat denganmu, namun saya cinta apa yang membuat engkau gembira." Maka berdirilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berwudu, kemudian beliau berdiri, lalu beliau melakukan salat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menerus beliau menangis sampai membasahi pangkuan beliau, membasahi paha beliau, dan terus beliau duduk sampai air mata itu membasahi jenggot beliau. Kemudian beliau terus menangis sampai linangan air mata beliau membasahi bumi. Kemudian datanglah Bilal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Bilal melihat Rasulullah menangis, maka Bilal berkata, "Ya Rasulullah, engkau menangis? Tabki wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." "Wahai Rasulullah, engkau menangis padahal Allah telah mengampuni apa yang telah lalu dari dosamu dan apa yang akan datang?" Maka Rasulullah menjawab, "Afala akunu abadan syakura? Tidakkah saya pantas menjadi seorang hamba yang bersyukur? Laqad unzilat alayya al-lailata ayatun wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha." Rasulullah, sungguh pada malam hari ini telah diturunkan kepada sebuah ayat. Celakalah orang yang membacanya dan dia tidak berpikir di dalamnya. Ayat itu, "Inna fi khalqis samawati wal ardhi ikhtilafil laili wan nahari al-ayat." Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi sampai seterusnya dari ayat-ayat di surah Ali Imran. Ya. Ini hadis dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dan selainnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik. Beliau berkata, "Syahidna binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami menyaksikan bagaimana jenazah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimakamkan." Dan kata Anas, "Kami melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di ujung kubur. Faraitu aynahu tadma'an." Dan saya melihat kedua mata beliau berlinang dengan air mata. Dan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata, "Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, faman tabi'ani fa innahu minni." Wahai Rabbku, sungguhnya mereka menyesatkan banyak manusia. Siapa yang mengikutiku, maka sungguhnya dia dariku. Dan Nabi juga membaca firman Allah tentang Nabi Isa, tentang ucapan Nabi Isa, "In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk." "Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Kalau engkau menyiksa mereka, sungguhnya mereka itulah hamba-hambamu. Dan kalau engkau mengampuni mereka, sungguhnya engkau ya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian Nabi SAW mengangkat kedua tangannya. Beliau berkata, "Allahumma ummati ummati. Ya Allah ummatku ummatku." Wabaka, dan beliau menangis sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Azza wa Jalla berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, pergilah kamu kepada Muhammad. Wa rabbuka a'lam." Dan Allah lebih mengetahui tentang apa yang terjadi pada Nabi Muhammad. Tapi Allah berfirman kepada Jibril, "Pergilah engkau kepada Nabi Muhammad. Fasalhu ma yubkika." Tanyalah kepadanya, "Apa yang menyebabkan kamu menangis?" Fatahu Jibril alaihi salatu wassalam. Maka Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu. Kemudian Jibril bertanya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatku, dan Allah lebih tahu tentang ucapan Nabi Muhammad yang dia ucapkan daripada Jibril. Maka Allah berkata kepada Jibril, idhab ila Muhammad faqul inna sanurdika fi ummatik wa la nasu'u. Katakanlah kepada Nabi Muhammad, pergilah engkau wahai Jibril kepada Muhammad, katakan kepadanya, sungguhnya kami akan membuat engkau riba terhadap umatmu, dan kami tidak akan membuat engkau merasa tidak baik dengan umatmu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Iya. Dan banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang bagaimana tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan menangis air mata beliau karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di antara yang dinukil dari para sahabat radhiyallahu taala anhum, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Dengan sebuah khutbah, kata Anas, tidak pernah saya mendengar beliau berkhutbah dengan khutbah yang seperti itu. Kemudian Rasulullah berkata, "Lau ta'lamuna ma a'lam." Andai kata kalian mengetahui apa yang saya ketahui, "La dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Sungguh kalian akan sedikit tertawa dan sungguh kalian akan banyak menangis. Iya. Dan di dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Uridat 'alayya al-jannatu wan-nar, falam araka al-yawma min al-khairi wash-shar." Sungguhnya ditampakkan kepadaku surga dan neraka. Pada hari ini tidak pernah saya melihat dari kebaikan maupun kejelekan yang semisal dengannya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Walau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Adik kata kalian mengetahui apa yang saya ketahui, niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Iya. Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala ini menjelaskan ketika Rasulullah berkata, andai kata kalian mengetahui apa yang saya ketahui, yaitu apa yang beliau ketahui dari keagungan Allah dan dari kebesaran Allah, apa yang beliau ketahui dari siksaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang yang bermaksiat kepadanya, dan apa yang beliau ketahui dari kengerian-kengerian yang akan menimpa seorang hamba ketika dia mengalami sakaratul maut, ketika dia dijemput oleh kematian, ketika dia berada di alam kubur, dan kengerian-kengerian yang akan dihadapi pada hari kiamat. Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim rahimahullahu ta'ala, ya, tentang Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau dikunjungi oleh saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Salman dalam keadaan menangis. Maka Sa'ad berkata kepadanya, "Wahai Abu Abdillah, Rasulullah telah meninggal. Beliau meninggal dalam keadaan beliau riba terhadap engkau. Dan engkau akan mendatangi telaga Rasulullah. Dan engkau akan menjumpai sahabat, para sahabatmu, para teman-temanmu." Qala, maka beliau berkata, "Ma abki jaza'an min al-maut wala hirsan 'ala ad-dunya." Kata beliau, "Saya tidak pernah menangis karena saya takut menghadapi kematian, dan saya tidak pernah menangis karena saya semangat mendapatkan dunia. Walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahida ilaina ahdan." Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengambil janji kepada kami, "Wal takun bulghatu ahadikum min ad-dunya kazadir rafid." Hendaknya bekal kalian dari dunia ini hanya seperti bekal seorang penunggang kuda yang akan melakukan perjalanan. Kemudian kata beliau, "Dan di samping saya ini berbagai bantal-bantal yang sangat indah." Kemudian beliau sebutkan berbagai kebaikan yang berada di sisinya. Kemudian beliau berkata, "Wahai Sa'ad, ingatlah Allah. Udkurullah inda hammik idha hamamta." Ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala jika engkau hendak mendapatkan sesuatu. Dan ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala ketika kedua tanganmu itu menggerakkan untuk membagi. Dan ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala jika engkau berhukum dengan sebuah hukum, engkau menetapkan sebuah keputusan. Iya. Bagaimana keadaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum? Beliau senantiasa introspeksi terhadap dirinya sejauh mana mereka melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan selainnya. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dan juga dihasankan oleh Syekh Mukbil rahmatullahi alaihim jami'an dari Hani Maula Utsman bin Affan. Hani berkata, "Kana Utsman idza waqafa ala qabr baka hatta yabulla lihyatan." Adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kalau beliau berdiri di depan kuburan, beliau menangis sampai basah jenggot beliau. Faqila lahu, maka ada yang berkata kepada Utsman, "Tudkarul jannatu wan naru fala tabki wa tabki min hadha." Disebutkan kepadamu surga dan neraka, engkau tidak menangis. Nah, mungkin di bagian keadaan ucapan ini diucapkan bahwa penyebutan surga bagi para sahabat itu adalah hal yang dimaklumi. Betapa banyak para sahabat ketika dibacakan ayat-ayat tentang surga mereka menangis. Ya. Karena semangatnya mereka untuk digolongkan, tergolong kepada orang-orang yang masuk ke dalam surga. Dan di sisi lain, kadang mereka merasa amalan-amalannya belum cukup untuk digolongkan sebagai penduduk surga. Ya. Dan betapa banyak dari para sahabat yang mereka menangis ketika disebutkan neraka, mengingat akan dosa-dosanya. Ya. Dan seakan-akan neraka itu diciptakan untuk mereka. Namun Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, kadang beliau tidak terlihat menangis dalam apabila disebutkan hal tersebut. Namun ketika beliau berada di kuburan, beliau menangis seperti ini. Maka ditanyakan kepada beliau, "Engkau menangis karena hal ini?" Faqala, maka Utsman berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala." Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra awwal manzilin min manazilil akhirah. Fa in najaa minhu fama ba'dahu aysara minhu wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu." Rasulullah bersabda, sesungguhnya kubur adalah awal persinggahan dari persinggahan negeri akhirat. Kalau dia selamat dari kubur ini, selamat dari alam kubur, maka selanjutnya akan mudah baginya. Kalau dia tidak selamat dari alam kubur ini, maka yang selanjutnya akan lebih berat untuknya. Akan lebih berat untuknya. Dan beliau juga menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ra'aitu manzaran qat illa al-qabru afdha'u minhu." Dia pernah saya melihat pemandangan yang mengerikan kecuali kubur itu lebih mengerikan darinya. Kecuali kubur lebih mengerikan darinya. Iya. Dan disebutkan dari Mu'adz Ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, suatu hari pernah beliau menangis dengan tangisan yang sangat berat. Iya. Tangisan yang terseduh-seduh. Maka dikatakan kepada beliau, "Wama yubki? Kenapa engkau menangis?" Kata beliau, "Li'anna Allah azza wa jalla qabada qabdataini wahidatan fil janna wal ukhra fil nar. Fa ana la adri min ayyil fariqain akun." Kata beliau, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memegang dengan dua genggaman. Satu genggaman diletakkan di dalam neraka dan satu genggaman dari manusia diletakkan di dalam neraka, di dalam surga. Dan saya tidak tahu diriku ini berada di genggaman yang mana. Ya, maka beliau menangis karena hal tersebut. Dan dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, pernah dibacakan kepada beliau ayat ini, "Am hasiban ladina jatarafu sayyi'at an naja'alahum kalladina amanu wa amilu salihat. An naja'alahum kalladina amanu wa amilu salihat." Dibacakan kepada beliau ayat, apakah orang-orang yang terus melakukan kesalahan-kesalahan, apakah mereka menyangka bahwa kami akan menggolongkan mereka sama dengan orang yang beriman dan beramal saleh? Maka ketika beliau membaca ayat ini, beliau terus mengulanginya hingga pagi hari. Dan beliau menangis karenanya. Sebab seorang mukmin yang membaca ayat yang seperti ini, semuanya sadar bahwa dirinya tidak pernah terlepas dari dosa. Setiap hari dia mengerjakan dosa. Apakah dia berani menyangka dan memastikan dirinya tergolong kepada golongan yang dipastikan sebagai orang yang beriman dan beramal saleh? Perhatikan bagaimana rasa takut para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Dan suatu hari disebutkan dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menangis dengan tangisan yang sangat terseduh-seduh. Maka dikatakan kepada beliau, "Kenapa engkau menangis?" Kata beliau, "La adri ala ma uqaddim ala riba atau ala suqtin. Saya tidak tahu amalan-amalanku yang telah berlalu. Apa amalan-amalanku tersebut adalah amalan yang diridhai oleh Allah atau amalan yang dimurkai? Atau amalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ya, dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, suatu hari beliau didatangkan kepada beliau makanan. Didatangkan kepada beliau makanan. Dan dimaklumi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu dari sahabat yang dibukakan untuk beliau kehidupan dunia. Maka beliau berkata, sungguhnya Mus'ab bin Umair dan Mus'ab lebih baik daripada saya. Beliau dikubur dalam keadaan tidak ada kafan yang mencukupi beliau kecuali burda. Dimaklumi kisah Mus'ab bin Umair ketika beliau meninggal, ketika beliau dikubur hanya ada burda yang menutup mengkafani beliau. Kalau ditutup kepalanya, kakinya terbuka. Kalau kaki beliau ditutup, kepalanya terbuka. Ya. Beliau mengingat Mus'ab bin Umair ketika didatangkan kepada beliau makanan. Kemudian kata Abdurrahman bin Auf, wa kutila Hamzah, dan telah dibunuh Hamzah, dan telah meninggal Hamzah. Wa rajulun akhar, dan beliau sebutkan sahabat yang lainnya, khairun minni, mereka semuanya lebih baik daripada saya. Falam yujat ma yuqanu fihi illa burda, dan mereka semuanya tidak diketemukan kafan yang menutupi beliau kecuali burda. Kata beliau, laqad khashitu ay yakuna qad ujjilat lana tayyibatuna fi hayatina dunya. Ya. Beliau berkata, sungguh saya takut Beliau berkata, sungguh saya takut kebaikan-kebaikan untuk kita disegerakan di dunia ini. Kemudian beliau pun menangis radhiyallahu ta'ala anhu. Maksudnya, sungguh kami khawatir kebaikan-kebaikan disegerakan untuk kita di dunia dan hal yang menghisap kejelekan-kejelekan kita diakhirkan pada hari kiamat. Dan disebutkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah berjalan melewati orang-orang yang pandai besi dan mereka sedang mengeluarkan besi dari api, besi yang sudah mulai memerah bahkan hampir meleleh. Maka beliau pun menangis melihatnya. Beliau menangis melihatnya. Beliau teringat akan api neraka. Bagaimana api di dunia ini yang panasnya hanya satu bagian dari 79 bagian di api neraka melelehkan besi tersebut. Bagaimana pula keadaan di api neraka? Bagaimana pula keadaan di api neraka? Dan pernah dibacakan, pernah Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang al-mutaffifin. Hingga beliau membaca sampai kepada ayat yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari tatkala manusia berdiri kepada Allah Rabbul Alamin. Hari tatkala manusia berdiri di depan Allah Rabbul Alamin. Maka beliau pun menangis. Kemudian beliau pun tersungkur dan tidak mampu lagi melanjutkan bacaan beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dari sejumlah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka menjelaskan tentang ayat di dalam surah Al-Hadid, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. Tidak seharusnya telah tiba saatnya bagi orang yang beriman agar supaya hati-hati mereka itu khusyuk berzikir kepada Allah, khusyuk mendengarkan Al-Quran dan apa yang turun dari kebenaran, dan harusnya mereka tidak seperti ahlul kitab sebelumnya Waktu menjadi panjang terhadap mereka, akhirnya hati-hati mereka menjadi keras. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ayat ini turun. Dan keislaman kami waktu itu adalah 4 tahun. Dan ayat ini turun menegur kami. Iya. Subhanallah. Keislaman mereka 4 tahun. Kemudian turun ayat ini menegur. Bahwa tidak pantas seorang yang beriman. Iya. Seorang yang beriman tidak menampakkan, tidak nampak darinya khusyuk ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Ketika dibenarkan hadis-hadis Rasulullah. Kebenaran yang datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah dibacakan kepada beliau firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Famanna Allahu alaina wa waqana adab as-samum." Ya, maka Allah memberikan minnah kepada kami. Sehingga kami pun dimasukkan ke dalam surga dan kami dijaga, dihindarkan dari siksaan api neraka. Maka Aisyah menangis mendengarkan ayat tersebut dan beliau berdoa, Rabbi munna waqini adab as-samum. Ya Allah, berikanlah anugerah kepadaku dan hindarkanlah saya dari siksaan api neraka yang penuh dengan racun. Dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pernah menangis di beliau di waktu beliau sakit. Maka ditanyakan kepada beliau, "Wama yubki?" Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Abu Hurairah? Faqala, maka beliau berkata, "Ama inni la abki ala dunyakum hadhihi, walakin abki ala bu'di safari wa qillati zadi. وَإِنِّي أَمْسَيْتُ فِي صَعِيدٍ عَلَى جَنَّةٍ أَوْ نَارٍ لَا أَدْرِي إِلَى أَيِّهِمَا يُؤْخَذُ بِهِ." Kata beliau, adapun saya tidak menangis terhadap dunia kalian. Akan tetapi saya menangis akan jauhnya perjalananku, itu perjalanan ke negeri akhirat. Dan saya menangisi sedikitnya bekalku. Dan setiap harinya, kita naik di atas surga maupun di atas neraka. Maksudnya setiap hari ada amalan. Dan amalan tersebut, apakah dia amalan yang mengarah kepada surga atau amalan yang kepada neraka. Dan saya tidak tahu kemana saya diangkat. Dan suatu hari Abdullah bin Rawaha radhiyallahu ta'ala anhu menangis. Beliau menangis. Kemudian beliau meletakkan kepalanya di atas pangkuan istrinya. Maka melihat hal tersebut, istrinya ikut menangis. Setelah itu Abdullah bin Rawaha berkata, "Wahai istrinya, kenapa engkau menangis?" Maka istrinya berkata, "Saya melihat engkau menangis, maka saya pun menangis." Maka Abdullah bin Rawaha radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Inni dzakartu qala Allah azza wa jalla." Sesungguhnya saya mengingat firman Allah azza wa jalla. Kata beliau, sungguhnya saya mengingat firman Allah Azza wa Jalla, "Wa in minkum illa wariduha." وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. Saya mengingat firman Allah Azza wa Jalla, tidak seorang pun di antara kalian kecuali dia akan mendatangi jembatan yang dihamparkan di atas neraka Jahannam. Itu adalah sebuah ketentuan yang telah pasti dari Rabbmu, tidak bisa dirubah. Kemudian Abdullah bin Rawaha berkata, "Saya tidak tahu apakah saya akan selamat darinya atau tidak." Iya. Itulah jembatan yang dihamparkan di atas api neraka. Yang lebih halus daripada rambut lebih tajam daripada pedang, sangat licin. Di tengahnya ada jangkar-jangkar, ada duri-duri yang menyambar-nyambar. Di bawahnya adalah api neraka waliyahu billah. Di bawahnya adalah api neraka. Setiap yang namanya manusia hidup di muka bumi, tiap makhluk pasti akan melewatinya. Pasti akan melewatinya. Siapapun dia, para nabi, para rasul, para syuhada, orang-orang salih. Apalagi orang-orang yang berdosa dan penuh dengan penyimpangan. Semuanya pasti akan mendatanginya. Maka Abdullah bin Rawaha radhiyallahu ta'ala anhu ketika membaca ayat ini, beliau pun berkata, saya tidak tahu apakah saya selamat darinya atau tidak. Dan banyak lagi nas-nas yang lain dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ya, tentang bagaimana rasa takut mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun dari para ulama as-salaf rahimahumullahu ta'ala, ya, sangat banyak sekali mukilan-mukilan dari para a'immah, para a'immatut tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ya, dan setelahnya dari para imam, bagaimana khusyuknya mereka dan bagaimana mereka senantiasa berlinang dengan air mata takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika mereka mendengarkan atau membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Suatu hari dikatakan kepada al-imam Atha As-Sulaimi rahimahullah, ya, kenapa engkau bersedih seperti ini? Kenapa engkau menangis seperti ini? Maka beliau berkata, waihaka al-mautu fi unuki wal-qabru bayti wa fil qiyamati mawkifi wala jitri jahannam tariqi la adri ma yusna'u bih. Betapa celakanya engkau bertanya seperti itu. Kematian berharga di atas leherku, kuburan adalah rumah tempat tinggalku, dan kiamat adalah tempat saya berdiri, dan di atas jembatan jahannam itu pasti saya akan melampauinya. Saya tidak tahu bagaimana keadaanku. Ini yang menyebabkan beliau rahimahullahu ta'ala menangis. Demikian pula disebutkan dari Fadhala Ibn Saifi rahimahullah, seorang masuk kepada beliau dan beliau sedang menangis. Maka beliau berkata, ya, orang tersebut bertanya kepada istrinya, kenapa dia menangis? Maka istrinya berkata, za'ama annahu yuridu safaran ba'idan wa ma lahu zad. Sungguhnya dia menyangka bahwa perjalanannya masih jauh. Perjalanannya masih jauh dan dia tidak mempunyai bekal. Dia tidak mempunyai bekal. Perhatikan dua hal yang dipikirkan oleh para ulama as-salaf rahimahullah. Perjalanan yang masih jauh. Dunia ini bukan akhir dari kehidupan. Ini adalah kehidupan yang sementara. Yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil." Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan engkau adalah orang yang asing atau orang yang sekedar berlalu saja. Sementara di kehidupan ini. Hakikat dari perjalanan itu adalah perjalanan ke negeri akhirat. Dia adalah negeri yang kekal abadi. Di sorga atau di neraka. Di sorga atau di neraka. Maka ini yang beliau pikirkan, perjalanan yang jauh. Dan perjalanan itu perlu bekal. Dan beliau menganggap amalan-amalannya di dunia bekalnya sangat sedikit. Bekalnya sangat sedikit. Perhatikan dari para ulama as-salaf ini. Orang-orang yang giat beribadah. Orang-orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama yang bergeliman dengan keutamaan ilmu, mengajarkan ilmu. Orang-orang yang menghabiskan umurnya di dalam ketaatan kepada Allah. Sedemikian rupa rasa takut mereka. Dan sedemikian rupa sangkaannya terhadap diri-diri mereka. Bahwa bekal mereka sangat kurang. Harusnya kita yang hidup di masa yang seperti ini. Kita bergeliman dengan dosa dan maksiat. Banyak kesalahan dan kekurangan. Kemudian banyaknya fitnah di tengah-tengah kita. Harusnya kita lebih sadar lagi dari kesadaran para kaum salaf tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka dan merahmati kita semua dan membukakan hati-hati kita semua untuk senantiasa mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memikirkan akan hakikat dari kehidupan, akhir dari kehidupan, yaitu kehidupan di negeri akhirat. Iya. Ini kebiasaan dari para ulama as-salaf, ya, dari para nabi, para malaikat, para nabi, para sahabat, ya, para ulama dari para tabi'in, hingga di masa ini. Hingga di masa ini. Kalau kita melihat pada guru-guru kita yang masih hidup di masa ini dan yang telah meninggal di masa yang telah lalu, ya, kita menyaksikan hal-hal yang menakjubkan dari mereka. Ya, linangan air mata kita saksikan di pelajaran-pelajaran mereka tatkala dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Linangan air mata kita saksikan tatkala dibacakan kepada mereka hadis-hadis Rasulullah SAW. Tatkala disebutkan para sahabat kepada mereka. Ya. Tatkala berlalu kepada mereka nama-nama Allah. Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka itu adalah hal yang biasa dilihat dari para ulama kita di masa ini. Dan biasa kita dengarkan dari rekaman-rekaman ceramah-ceramah mereka. Seperti Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Al-Albani. Ya. Kemudian juga dari para ulama di masa ini, dan kita juga tahu bahwa dari sejumlah guru kita, ya, guru-guru kita yang di masa ini juga seperti Syekh Khalil Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dan lain-lainnya, ya, itu adalah hal orang-orang yang apabila dibacakan kepada mereka nas-nas yang seperti ini, keadaan-keadaan yang seperti ini, maka ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut mempengaruhi mereka dan mereka mengambil ibrah dan pelajaran darinya. Ya. Maka ini tentang masalah atau tentang pembahasan yang kedua, ya, akan keutamaan linangan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana keadaan para nabi, para rasul, bagaimana keadaan para sahabat, para a'immah, ya, di dalam akan besarnya takut mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pembahasan yang ketiga, ya, sini saya akan menyebutkan hal-hal yang menyebabkan hati itu menjadi keras. Dan apa sebab-sebab yang menyebabkan hati itu menjadi keras? Saya mulai dengan hal ini sebelum saya tutup dengan pembahasan yang terakhir tentang apa yang menyebabkan hati itu menjadi lembut. Ya. Sebab mengobati atau menghilangkan penyakit, ya, itu adalah hal yang penting. Menghilangkan penyakit, ya, itu adalah hal yang penting. Ya. Seorang tentunya dia tidak meminum obat kecuali apabila ada penyakit di dalam dirinya. Ada penyakit di dalam dirinya. Dan obat itu tidak akan bermanfaat kalau di dalam diri, ya, penyakit di dalam diri ada hal yang menolak obat tersebut. Ada hal yang menolak obat tersebut. Kerasnya hati ini adalah hal yang diingatkan, ya, di dalam Al-Qur'an akan tercelahnya. Qawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celakalah orang-orang yang keras hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebutkan kecelakaan untuk mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa yang sangat agung. Doa yang sering beliau ucapkan. Dan doa ini disebutkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, sungguhnya saya berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dan dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Dan saya berlindung kepadamu dari doa yang tidak dikabulkan. Ya, ini doa yang sangat agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satunya beliau berlindung kepada Allah. Jangan sampai beliau mempunyai hati yang tidak pernah khusyuk. Hati yang tidak khusyuk. Ya. Hati yang tidak khusyuk. Hati yang keras. Hati yang tidak berpengaruh. Ketiga, disirami dengan air. Ya. Rasulullah SAW memperbandingkan hati seorang mukmin dan selain mukmin. Seorang mukmin itu hatinya seperti tanah yang menerima air. Apabila hujan turun, maka ia menerima air tersebut, menyerapnya. Ya. Tapi selain mukmin, hatinya seperti batu. Air turun, maka tidak ada dari air tersebut yang menembus batu itu. Kemudian akan pergi dan mencari tempat-tempat yang lainnya. Mencari tempat-tempat yang lainnya. Karena itulah, kerasnya hati ini perlu diobati. Ya. Harus diketahui apa hal-hal yang menyebabkan hati itu menjadi keras. Ada beberapa hal disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan disebutkan oleh para a'immah akan hal-hal yang menyebabkan hati itu menjadi keras. Di antara hal yang menyebabkan hati itu menjadi keras banyaknya berbuat dosa dan berbuat maksiat. Banyaknya berbuat dosa dan berbuat maksiat. Iya. Nah. Di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi Ibn Majah dan selainnya, hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dan Syekhuna Syekh Muqbil. Ya. Semoga Allah merahmati mereka berdua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'min idza ajnaba kanat nuqtatun sawda' fi qalbihi. Fa'in taba wa naza wa istaghfara thaqila qalbuhu. Wa in zada zadat hatta ya'duwa qalbuhu. Fadhalika ar-ran alladhi dzakara Allah fi kitabih. Kalla bazzana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya seorang mukmin kalau dia berdosa, melakukan perbuatan dosa, maka akan dititikkan ke dalam hatinya titik hitam. Ya. Kalau dia bertobat, melepaskan dosa tersebut dan beristighfar, hatinya pun akan dibersihkan. Ya. Kalau dia menambah dosanya, maka akan menambah titik hitam itu dalam hatinya. Sampai hatinya ini menjadi sangat tinggi. Tertutup dosa itu di atas hati tersebut. Ya. Apa? Titik hitam itu menutupi hati. Kalau sudah menutupi hati, itulah ar-ran namanya. Itulah yang disebut dengan nama apa? Ar-ran. Ya, ini tutupan yang pertama. Sebab yang menutup hati itu di dalam Al-Quran disebutkan dengan tiga konteks. Ini yang pertama, ar-ran. Yang kedua disebut dengan kata at-taba. Bal taba Allahu ala qulubihim. Bahkan Allah menutup hati-hati mereka. Ini tutupannya lebih kuat lagi. Ya. Al-ran dititikkan sampai hitam seluruhnya. Dia yang mendominasi hati. Al-taba ini dia menempel hati tersebut. Ya. Seakan-akan diliputi. Ya. Karena itu surat. Ya. Kalau ditutup di atas amplop, kemudian diberikan perangko, makanya itu disebut tabir. Karena dia yang paling di atas. Dia menutupi. Ya. Dia menutupi. Jelas? Maka hati itu sudah tertutup. Dan derajat yang ketiga adalah derajat al-kuful. Ya. Derajat al-kuful. Hatinya sudah terkunci. Kan? Sudah tergombok, tidak bisa lagi. Ya, terbuka. Itulah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Afala yatadabbarun al-Quran. Am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Quran? Atau hati-hati itu penuh dengan kuful? Hati-hati itu penuh dengan kuful. Yang menutupinya. Iya. Baik. Maka ini diantara hal yang membuat hati itu menjadi keras, membuat hati itu tidak tersentuh ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, ya. Ketika mendengarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diantara hal yang menyebabkan hati itu menjadi keras adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadis ini dihasankan atau disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Rasulullah bersabda, "Katsratud dhahik tumitul qalb." Terlalu banyak tertawa, ini akan menyebabkan hati itu menjadi beku. Hati itu menjadi mati. Terlalu banyak tertawa menyebabkan hati itu menjadi mati. Iya. Perhatikan ya kalimat terlalu banyak tertawa. Bukan artinya dilarang apa? Dilarang tertawa. Sebab Nabi pernah tertawa. Para sahabat juga pernah tertawa. Tapi bukan pekerjaannya tertawa terus. Ya. Atau kalau mencari apa namanya hiburan, dia mencarinya dengan tertawa. Apa yang semisal dengan itu? Ya. Karena terlalu banyak tertawa, ini akan mematikan hati. Akan mematikan hati. Ya. Dan kalimat terlalu banyak ini dipahami juga dari sejumlah nas. Ketika Nabi SAW melarang dari di dalam Al-Quran dilarang untuk melakukan tabdzir, membuang-buang harta. Ya. Maka disebutkan oleh sejumlah para ulama, ada hal-hal lain yang mematikan hati. Seperti terlalu banyak dia makan, terlalu banyak dia tidur, terlalu banyak dia tidur, dan terlalu banyak dia bergaul dengan manusia, berbicara. Ya. Seakan-akan dia hidup dan dia duduk. Nikmatnya, ketenangannya apabila dia duduk di tengah manusia. Ya, bergaul dengan kawan-kawannya. Orang-orang yang seperti inilah. Yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim. Ya, rahimahullahu ta'ala. mata ra'aita nafsaka tahrubu minal unsi bihi ila al-unsi bil khalq wa minal khulwati ma'a Allah ila al-khulwati mal adiyar fa'alam annaka la tasluhu lahu. Kata Ibnu Al-Qayyim, kapan kamu melihat jiwamu lari daripada merasa nikmat ketika bersama Allah? Maksudnya apa? Nikmat bersama Allah itu dia senang beribadah, senang berzikir, senang melakukan amalan salih. Itulah mungkin makna hadis Rasulullah ketika Rasulullah berkata, ditanya oleh Uqbah bin Amir, ya Rasulullah man najah, wa Rasulullah apakah keselamatan itu? Maka Nabi SAW menjawab, amsik alaika lisanak, wal yasa'ka baituka, wa masih ala khati'atik. Keselamatan itu disebutkan tiga hal. Jagalah lisanmu, jaga lisanmu, pegang lisan kamu. Ini menunjukkan bahwa terlalu banyak berbicara ini akan menyebabkan hati itu menjadi tidak baik. Kemudian Nabi berkata, hendaknya rumahmu menjadi lapang bagimu. Hendaknya rumah engkau menjadi lapang bagimu. Hendaknya rumah seseorang adalah tempat dia tinggal. Dia tidak masukkan orang lain ke dalam rumahnya. Dia lebih asyik berada di rumahnya, beribadah kepada Allah, melakukan kegiatan-kegiatan, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Maka kapan jiwa itu keluar dari hal ini, dia lebih senang bergaul dengan makhluk, dia tinggalkan ibadah, maka ini kata Ibnu Al-Qayyim, ini adalah sebuah tanda bahwa engkau itu tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya tidak pantas engkau sebagai seorang hamba yang memang ya dipilih dan dekatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya, kemudian di antara hal yang menyebabkan hati itu menjadi apa? Menjadi keras, ya, dengan banyak dia duduk dengan teman-teman duduk yang tidak baik. Sudah saat itu teman-teman duduk yang jelek, teman-teman duduk yang tidak menggambarkan kepadanya akhlak yang baik. Tidak mengajak kepada kebaikan, tidak mengajak kepada kebaikan. Maka teman-teman duduk yang seperti ini bisa mengeraskan hati seorang hamba. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memerintah kita untuk memilih teman duduk yang baik. Dan beliau berkata, al-mar'u ala dini khalili. Seorang itu di atas agama teman duduknya atau orang yang dia sayangi. Dan di dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Mathalul jalis as-salih wa jalis as-su' tahamil al-misk wa nafih al-kir." Perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek itu bagaikan orang yang membawa minyak wangi dan orang yang meniup api atau kandi besi. Orang yang membawa minyak wangi, kata Nabi, mungkin minyak wangi dia jual kepadamu. Atau kalau tidak, dia berikan kepadamu, coba ini minyak wangi. Kalaupun tidak, engkau akan mencium bau harum darinya. Sebab dia penjual apa? Minyak wangi. Dia teman duduk yang baik. Dia duduk bersamanya, ya. Kita akan melihat dari akhlak yang baik. Kita melakukan kesalahan, dia akan menegur dan meluruskan. Dia memberikan manfaat, faedah kepada kita. Wejangan-wejangan yang bermanfaat. Di waktu sholat, dia keluar untuk sholat. Katanya tidak, kalau kita, dia tidak mengajari, kita melihat dari akhlaknya. Di waktu sholat, dia keluar untuk sholat. Dia tidak membicarakan, mengguncingkan, bergibah kepada manusia. Tidak melakukan namimah. Tidak melakukan namimah. Itu teman duduk yang baik. Tapi teman duduk yang jelek, itu bagikan pandu besi, peniup api. Jadi kadang-kadang peniup api sama pandu besi meniup api untuk apa namanya, membuat api itu berkobar. Sehingga besi tersebut bisa diolah oleh mereka sesuai dengan apa yang diinginkan. Maka kata Nabi, peniup api ini salah sedikit apinya akan membelok membakar kamu. Walaupun tidak, engkau akan mendapatkan bau suasana yang tidak enak di sekitarnya. Itu teman duduk yang jelek. Teman duduk yang jelek. Karena itulah seorang mukmin hendaknya dia memilih teman duduk yang baik. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan di dalam Al-Qur'an tentang bahaya teman duduk yang jelek ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. Dan hari ketiga orang yang zalim menggigit kedua tangannya. Perhatikan, kedua tangannya dia gigit, kedua tangannya masuk ke dalam mulutnya dia gigit. Ya. Hari ini manusia kalau dia menyesal, penuh dengan penyesalan, kadang dia tidak sadar dia menggigit jarinya, satu atau dua jari yang dia gigit. Tapi pada hari kiamat dahsyatnya penyesalan, kedua tangannya yang dia gigit masuk ke dalam mulutnya tidak terasa. Ya. Karena dahsyatnya penyesalannya. Dia berkata, wahai andai kata saya mengadakan jalan menjawab Rasul pada saat itu, wahai betapa celakanya saya. Andai kata saya tidak menjadikan si bulan itu sebagai temanku. Ini gara-gara dia memilih teman duduk yang jelek. Wahai betapa celakanya saya. Andai kata saya tidak menjadikan si bulan itu sebagai temanku, orang yang saya cintai. Sungguh dia telah menyesatkan saya dari az-zikir setelah saya mendapatkan petunjuk. Dia adalah syaitan. Ya, sangat bersemangat membuat manusia itu tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka teman duduk yang jelek ini hendaknya dihindari oleh seorang hamba. Jangan sampai ia mendekatinya. Baik. Ada sejumlah sebab yang lain. Ya. Sejumlah perkara yang lain yang bisa menyebabkan hati itu menjadi keras. Baik, saya akan berpindah ke pembahasan yang terakhir di pertemuan ini, yaitu tentang sebab-sebab dan jalan yang menyebabkan hati itu menjadi lembut. Hal-hal yang menyebabkan seorang hamba itu, ya, seperti yang disebutkan di dalam hadis, وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَخَالَتْ عَيْنَا. Seorang yang ingat kepada Allah dalam keadaan sendiri, maka berlinanglah air matanya. Ada sebab-sebab yang menyebabkan, ya, seorang hamba bisa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya menjadi lembut, menjadi bersinar. Dan sebab-sebab yang kita akan sebutkan ini, kapan seorang hamba meninggalkannya, maka kebalikannya akan terjadi. Hatinya akan menjadi keras. Hatinya akan menjadi keras. Ya. Dan ini akan menjadi tambahan untuk pembahasan yang sudah berlalu bersama kita, sebab-sebab yang menjadikan hati menjadi keras tersebut. Baik. Maka untuk sebab-sebab yang melembutkan hati, ada banyak sebab, ada banyak perkara. Ya, diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, yang diterangkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab yang paling agungnya dan yang paling indahnya adalah seorang hamba mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, dan mengenal peribadatan kepada Rabbnya Azza wa Jalla. Ya. Ini adalah hal yang paling mendekatkan diri hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan paling melembutkan hatinya. Paling melembutkan hatinya. Setiap kali seorang hamba makin mengenal Rabb-nya, maka pasti hatinya akan semakin lembut dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak heran kalau sejumlah as-salaf rahimahumullah taala kalau mereka membaca berlalu bersama mereka nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menangis terseduh-seduh, ya, karena mengingat dari nama itu. Misalnya melintas atau berlalu bersamanya nama Allah Ar-Rahman, Allah yang Maha Merahmati. Ya. Dia memahami apa arti Ar-Rahman. Apa arti Ar-Rahman? Ya. Dia mengingat bagaimana bentuk rahmat Allah yang sangat luas. Dan betapa banyak rahmat Allah yang diberikan kepadanya. Apalagi dia mengingat, dia ini adalah hamba yang melampaui batas. Sering melakukan dosa dan kemaksiatan. Keluar dari apa yang diperintah oleh Allah. Sering melanggar apa yang dilarang. Bersamaan dengan itu Allah tetap memberikan kebaikan kepadanya. Dia masih diberi rezeki. Masih diberikan kenikmatan. Masih diberikan kenikmatan. Maka sungguh luas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini misalnya sebuah nama. Bagaimana kalau dia menghayati nama-nama Allah Subhanahu wa taala? Seringlah di antara ilmu yang sangat indah. Ya. Yang hendaknya dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah yang hendaknya memahami fikih nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Fikih nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. supaya dia mengenal Allah, semakin mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan membukakan untuknya berbagai bentuk kebaikan yang tidak akan pernah dia sadari dan tidak akan pernah dia hayalkan di dalam benaknya kalau dia tidak mendalami ilmu. Kalau dia tidak mendalami ilmu. Maka ini sebab yang pertama, sebab yang sangat agung sekali, yaitu memahami, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatannya. Nah. Kemudian di antara sebab yang menyebabkan hati seorang hamba itu menjadi lembut adalah dia banyak membaca Al-Quran, tadabbur terhadap ayat-ayatnya, tadabbur terhadap ayat-ayatnya. Membaca Al-Quran bukan hanya sekedar membaca, tapi dia tadabbur terhadap kandungan dan ayat-ayatnya. Nah, dan di sinilah pentingnya seorang itu menghadiri majelis-majelis ilmu. Seorang guru, subhanallah, guru itu menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat, hal yang sangat menakjubkan. Dan ini kita rasakan dan kita saksikan di majelis para ulama kita. Kalau mengabarkan kepada saya sebagian dari ikhwah, beliau melihat sebagian dari guru-guru kami di masa ini menghadiri majelis Syekh bin Baz rahimahullah. Dan guru tersebut, tidak apa-apa saya sebut namanya, Syekh Khalil Fauzan, beliau menghadiri sebagian majlis Syekh bin Baz rahimahullah. Dan beliau di majlis tersebut menangis dari apa yang diuraikan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Nah, maka ini adalah hal yang setelah seorang mendengarkan bagaimana ayat-ayat Al-Quran dipaparkan kandungannya oleh para ulama, penafsirannya, apa maknanya, maka ini akan membuatkan hati itu menjadi lembut. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan nama ini dalam Al-Quran, mensifatkan hamba dan para ulama yang salih dengan sifat ini. Allah berfirman, إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَارِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. Sungguhnya orang-orang yang berilmu sebelumnya, kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka mereka tersungkur sujud di atas dagu-dagu mereka. Perhatikannya sampai dagunya menyentuh apa? Menyentuh bumi. Kira-kira bagaimana bentuk sujud mereka yang betul-betul melambangkan penghambaan yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala dan sempurna. Mereka berkata, "Maha suci Rabb kami. Sungguh janji Rabb kami adalah hal yang pasti terlaksana." Mereka pun tersungguh sujud di atas dagu-dagu mereka dalam keadaan menangis. Dan mereka bertambah khusyuk. Bertambah khusyuk. Perhatikan. Dari ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan, maka mereka pun bertambah kekhusyukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertambah kekhusyukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam Al-Quran Allah sebutkan, sebagian dari ahlul kitab. Sebagian dari ahlul kitab, yang mereka beriman kepada Rasul mereka. Begitu sampai kepada mereka dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, apa yang terjadi? Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunakum tafidu min ad-dama mimma arafu min al-haqq. Apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul, mereka mendengarkan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul, engkau melihat mata-mata mereka berlinang, berderai dengan air mata karena kebenaran yang mereka ketahui. Karena kebenaran yang mereka ketahui. Ya. Dan sudah berlalu di ayat di surah Maryam. Ya, bagaimana para nabi dan para rasul mereka ketika dibacakan ayat-ayat Ar-Rahman. Ida tutla alaihim ayatul Rahmani qaru sujjadan wa bukiya. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Ar-Rahman, maka mereka pun tersungkur sujud dan menangis. Tersungkur sujud dan menangis. Dan sudah berlalu kita jelaskan bagaimana Rasulullah SAW menangis ketika dibacakan Al-Quran oleh Ibnu Mas'ud. Dibacakan Al-Quran oleh Ibnu Mas'ud. Ya. Dan ini terjadi oleh para sahabat yang lainnya. Saya sudah terangkan bagaimana sebagian para sahabat di dalam hal ini. Ya. Dan Umar Ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menangis tersedut-sedut ketika beliau membaca ya, akhir ya, ayat. Yang ini sahabat yang mengisahkan. Beliau mengisahkan kejadian ini. Umar menangis katanya, dan saya di sof terbelakang. Di sof yang paling belakang. Bersama dengan itu ia mendengar isak tangis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Membaca dari surah Yusuf. Innama ashku baski wa huzni ila Allah. Sesungguhnya saya hanya mengeluhkan ya, gundah-gulanahku dan kesedihanku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi maklum ya, kisah di dalam surah Yusuf adalah kisah yang sungguh sangat menyejukkan hati bagi seorang hamba. Ya. Sungguh sangat menyejukkan hati bagi seorang hamba. Ya. Sangat banyak sekali dinukil dari para ulama as-salaf bagaimana mereka menangis ketika membaca kisah tersebut. Sebab dalam kisah tersebut terdapat hal-hal yang betul-betul pendidikan yang luar biasa terhadap akhlak seorang muslim dan muslimah. Ya. Dan disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau membaca ayat wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. Dan kalau kalian menampakkan apa yang ada di diri kalian dan apa yang kalian sembunyikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghisabkannya. Allah akan menghisabkannya. Nah, maka Ibnu Umar ketika membaca ayat ini beliau pun menangis. Dan ini sampai kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, semoga Allah merahmati Aba Abdurrahman. Maksudnya Ibnu Umar, itu kunyah beliau. Sungguhnya Ibnu Umar ini telah melakukan seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Ketika ayat ini turun. Subhanallah. Berarti para sahabat ketika ayat ini turun, mereka menangis. Ya. Semuanya khawatir terhadap dirinya. Apa yang disembunyikan dalam dirinya pun dikisah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kata Ibnu Abbas, kandungan dari ayat itu telah terhapus. Ya, oleh ayat setelahnya. Laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Ya, untuk jiwa itu apa yang dia lakukan dan terhadapnya apa yang dia hisab itu adalah apa yang dia lakukan pula, apa yang dia telah kerjakan. Ya, apa yang dia telah kerjakan. Maka demikian keadaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, disebutkan dari Umar bin Abdul Aziz, ya, seorang khalifah yang salih yang masyhur. Dan waktu itu Umar bin Abdul Aziz masih gubernur di Madinah. Dibacakan kepada beliau waktu itu ayat di surah Al-Furqan tentang neraka. Wa idza ulqu minha makanan dayyifan muqarranina da'u hunalika thubura. Dan apabila dilemparkan ke dalam neraka tersebut, ya, mereka dilemparkan ke dalam neraka tersebut dalam keadaan terbelenggu. Orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan terbelenggu, makanan dayyifan, makan tempat yang sempit. Tempat yang sempit dalam keadaan mereka terbelenggu, maka mereka yang dilempar ini mereka pun berteriak dengan teriakan-teriakan yang sangat keras, yang sangat dahsyat, teriakan yang sangat banyak. Nah, maka ketika mendengarkan atau ketika iya apa beliau mendengarkan ayat ini, maka Umar bin Abdul Aziz pun menangis. Terus beliau menangis terseduh-seduh sampai terdengar suara tangisan beliau, beliau tidak bisa menahannya. Iya. Kemudian beliau pun berdiri dari majlisnya, masuk ke dalam rumahnya. Masuk ke dalam rumahnya. Rahimahullahu ta'ala. Nah. Ya. Dan disebutkan dari Imam Qudaim ibn Iyad rahimahullahu ta'ala. Pada suatu malam, beliau membaca surah Muhammad. Beliau membaca surah itu terus mengulanginya dan beliau menangis membaca sebuah ayat. Ayat yang ke-31 dari surah Muhammad. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Sungguh kami akan menguji kalian. Sungguh kami akan menguji kalian. Sampai kami mengetahui siapa di antara kalian yang benar-benar berjihad. Dan siapa di antara kalian yang bersabar? Tunggu, kami akan menguji berita-berita kalian. Maka Qudail pun menangis membaca ayat ini, menangis tersedih-sedih. Beliau berkata, ya, wa tablu akhbarana, dan engkau telah menguji berita-berita kami. Ya. Engkau telah menguji berita-berita kami, dan engkau telah menyingkap aib kami, dan engkau telah menyingkap, ya, hal yang menutupi aib kami. Dan apa Al-Fadhil bin Iyad berkata, afwan, Al-Fadhil bin Iyad berkata, ya Allah, kalau engkau menguji berita-berita kami, maka engkau akan mengingkat kejelekan-kejelekan kami. Dan engkau akan mengingkat ya tirai kejelekan-kejelekan kami. Ya. Dan kalau engkau telah menyikapnya, maka engkau telah membinasakan kami. Dan engkau akan menyiksa kami. Maka beliau pun menangis, rahimahullahu ta'ala. Nah, beliau pun menangis, rahimahullahu ta'ala. Dan kalimat, walau nabul wa nabul wa akhbarakum. Dan kami akan menguji berita-berita kalian. Berita-berita kalian. Ya. Seorang mukmin dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha pengampun, maha menyayangi. Betapa banyak dia melakukan dosa. Ya. Betapa banyak dia melakukan dosa. Dosa, ya. Kadang di depan manusia dia malu melakukannya. Tapi tak kala dia sendiri, dia tidak pernah mengingat dan tidak pernah malu kepada Allah yang terus melihatnya dan memperhatikannya. Walaupun dia sendiri. Ya. Tidakkah dia pernah menyesal akan hal tersebut? Dia lebih malu kepada manusia daripada dia lebih malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang terus mengawasinya. Terus mengawasinya. Ya. Apalagi kalau dia wujudkan hal tersebut dengan mencari-cari kesalahan orang lain. Ya. Mencari-cari aib saudaranya. Maka orang-orang yang seperti ini, ya, kita menunggu waktu. Akan datang nanti suatu waktunya Allah subhanahu wa ta'ala akan membongkar aibnya. Akan membongkar aibnya sendiri dan akan mempermalukannya di tengah manusia. Walaupun dia berada di tengah rumahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dia berkata, ya ma'asyara man amana bi lisanihi wa lam yadkhul al-iman fi qalbihi. La tu'dul mu'minin wa la tatatabba auratihim. Atau la tu'dul mu'minin wa la tatatabba auratihim. Fa innahu man yatatabba aurata akhihi al-muslim yatatabba illahu auratahu wa man yatatabba illahu auratahu yudhihhu walau kana fi jawfi rahmi. Wa iskalian manusia, wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya, berislam dengan lisannya, tapi belum masuk keimanan di dalam hatinya. Jangan kalian menyakiti kaum muslimin. Dan jangan kalian mencari-cari aib mereka. Siapa yang mencari-cari aib saudaranya, maka Allah akan mencari-cari aibnya. Dan siapa yang Allah telah cari aibnya, Allah akan mempermalukan dia walaupun dia berada di tengah rumahnya. Walaupun dia berada di tengah rumahnya. Ini dua hal yang harusnya dijaga. Dua hal yang hendaknya diperhatikan. Seorang hamba ketika dia melakukan dosa, hendaknya dia khawatir. Dia mengingat bahwa Allah memperhatikannya. Jangan sampai Allah menyingkap aibnya tersebut di dunia dan mempermalukannya di dunia. Dan di akhirat telah siksaan Allah subhanahu wa ta'ala telah menantinya. Telah menantinya. Iya. Maka hendaknya kita memperhatikan hal ini. Ya, bagaimana para ulama as-salaf rahimahumullah terus tadabbur menghayati dan membaca Al-Quran. Ya. Menyelami maknanya dan mereka mengambil manfaat yang sangat besar di dalam kehidupannya. Kehidupan mereka menjadi sangat indah. Hati mereka menjadi sangat tenteram. Hati mereka menjadi sangat tenteram. Sangat ringan sekali beban-beban di dalam kehidupan tersebut. Dengan majaknya mereka membaca Al-Quran dan tadabbur terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebab yang ketiga yang menyebabkan hati itu menjadi lembut adalah dia banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini akan menyebabkan hati itu menjadi lembut. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ala bidikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina aman wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka itu menjadi lembut karena berzikir kepada Allah. Ingatlah bahwa dengan zikir kepada Allah hati-hati itu menjadi lembut. Dan di dalam hadis Abu Hurairah yang saya jelaskan tadi tentang tujuh golongan yang dibawahi oleh Allah di bawah tuduhan arsy-Nya, yang ketujuh, wa rajulun dzakara Allah qaliyan fa qadat aynah. Seorang lelaki yang mengingat Allah dalam keadaan sendiri, ya, berzikir kepada Allah dalam keadaan sendiri, maka meneteslah air matanya. Ya, berlinanglah air matanya. Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala cakupannya sangat luas. Cakupannya sangatlah luas. Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. kadang tercakup dalamnya membaca Al-Quran, kadang tercakup di dalamnya menuntut ilmu agama, kadang dia membaca lafaz-lafaz zikir yang dimaklumi, dan kadang zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tafakkur akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat akan kebesaran Allah, introspeksi terhadap dosa-dosa dan kesalahannya. Dia berusaha untuk mensucikan jiwanya. Dia mengecek dirinya sejauh mana dia melaksanakan segala perintah Allah dan sejauh mana dia telah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini adalah akhlak yang sangat mulia, bentuk dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, siapa yang berpaling dari zikir, maka ini akan menyebabkan hatinya itu menjadi keras dan dia akan diiring oleh syaitan. وَمَنْ يَأْشُ أَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّتْ لَهُ شَيْطَانَ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Siapa yang berpaling dari zikir kepada Ar-Rahman, maka kami akan memberikan kepadanya syaitan. Akan ada syaitan yang terus menyertai, dan syaitan ini menjadi qarinnya, menjadi temannya, yang terus membisikkan kepadanya kejelekan-kejelekan ketika dia kurang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebab yang keempat yang menyebabkan seorang hamba itu jadi lembut hatinya, dia banyak atau memperbanyak ketaatan kepada Allah, memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak ketaatan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itulah berasal dari ketakwaan di dalam hati. Dari ketakwaan di dalam hati. Hanya orang-orang yang bertakwa punya ketakwaan. Hati mereka menjadi lembut. Mereka mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan dan menjalankan perintah-perintah tersebut. Itulah sifat hamba-hamba orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, dari hal yang menyebabkan hati itu menjadi lembut adalah dia memperbanyak mengingat kematian. Dia memperbanyak mengingat kematian. Dan membiasakan dirinya untuk melihat orang-orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Orang-orang yang menghadapi sakaratul maut, yang sebentar lagi akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia biasakan dirinya untuk mengantar jenazah dan melihat jenazah, sehingga dia menyadari bahwa dia juga akan seperti itu. Dia juga akan menghadapi keadaan yang sama. Dan ini dilakukan oleh, dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hal tersebut juga dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atsiru min dzikri hadin ladzat." Perbanyaklah dari mengingat penghancur kelezatan, yaitu al-maut, yaitu kematian. Rasulullah perintah, perbanyaklah dari mengingat penghancur kelezatan. Ya, seorang mukmin hendaknya banyak mengingat penghancur kelezatannya. Penghancur kelezatannya. Al-maut, kematian yang apabila datang, dia tidak memandang bulu, kecil maupun besar, laki-laki maupun perempuan, jin maupun manusia, seorang pemimpin maupun rakyat, seorang raja maupun rakyatnya, seorang pimpinan maupun yang dipimpinnya. Apabila al-maut telah datang, tidak ada yang bisa menahannya. Tidak ada yang bisa menahannya. Tidak ada pada tentara yang bisa melindunginya. Tidak ada istana yang bisa melindunginya dari kematian. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, "Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kalian berada, kalian akan dijemput oleh kematian, walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Dimanapun kalian berada, kalian akan dijemput oleh kematian, walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Maka kematian ini adalah sebuah kepastian yang hendaknya senantiasa kita ingat. Sebuah kepastian yang kita semua tidak akan lepas darinya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Walikulli ummatin ajal, idza jaa ajaluha la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat ada ajalnya. Apabila telah datang ajalnya, tidak bisa dikedepankan dan tidak bisa diakhirkan. Tidak bisa dikedepankan dan tidak bisa diakhirkan. Maka memperbanyak mengingat kematian ini adalah hal yang sangat indah. Dan untuk mengarah ke sana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Buraidah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, fazuruha fa innaha tudzakkirukum al-akhirah." Sungguhnya saya dulu melarang kalian dari mengingat, dari mengziarahi kuburan, maka sekarang berziarahlah kalian ke kuburan. Sungguhnya berziarah ke kuburan itu mengingatkan kalian kepada hari akhirat. Mengingatkan kalian kepada hari akhirat. Iya. Perhatikanlah Utsman bin Affan. Ya, dalam kisah yang telah lalu. Bagaimana beliau? Ya. Dengan beliau di atas kuburan, beliau menangis sampai membasahi jenggot beliau. Iya. Menangis sampai membasahi jenggot beliau karena mengingat akan alam kubur yang penuh dengan kengerian di dalamnya. Setiap hamba, ya. Setiap hamba kalau dia tidak mempersiapkan amalannya dari dunia ini, ya, itu yang akan dia hadapi di alam kuburnya. Kapan dia tidak mempersiapkan amalan yang salih yang cukup untuk melindunginya dari alam kubur, dia akan mendapatkan fitnah di dalam kubur tersebut. Akan mendapatkan fitnah di alam kubur tersebut. Dan banyak mengingat kematian. Ya, mengingat kematian, melihat orang-orang yang sedang sakaratul maut. Ini mengingatkan seorang hamba. Tatkala, ya, kakinya sudah mulai beku, ya. Kemudian tubuhnya sudah mulai dingin, ya. Ketika matanya, ya, sudah memandang kepada rohnya akan keluar, ya. Dan dia menyaksikan, dia mengingat bahwa sebentar lagi dia akan berpisah dengan seluruh sanak keluarga yang dia sayangi dan dia kasihi. Tidak ada harta yang akan dia bawa, tidak ada anak dan keturunan yang akan menyertai dia di alam kubur. Ya. Memang yang mengantarnya ke kuburan ada tiga. Keluarganya, hartanya, dan amalannya. Yang tinggal bersamanya hanyalah amalannya. Yang lainnya akan pulang. Tidak ada yang akan menyertai dia. Mengingat akan kematian ini, dia akan mengingat akan akhir dari kehidupan setiap hamba. Hamba yang salih maupun hamba yang talib. Hamba yang keras kepala maupun hamba yang tunduk kepada Allah. Hamba yang menyambut perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala ataupun hamba yang membangkang dan meninggalkannya, semuanya akan dijemput oleh kematian dan setiap darinya pasti akan mempertanggungjawabkan. Apalagi kalau dia mengingat bagaimana kematian itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul anam, hamba yang paling bertakwa kepada Allah, hamba yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersamaan dengan itu beliau mengalami sakaratul maut, mengalami sakaratul maut, kepayahan dan kepedihan pada saat menghadapi kematian. Dan beliau sendiri pingsan berulang kali. Tiap kali beliau bersadar, beliau berkata, La ilaha illallah, inna lil maut la sakarat. Beliau berkata, La ilaha illallah, sungguhnya kematian itu padanya ada sakarat. Kepayahan demi kepayahan di atasnya. Ya. Kepedihan demi kepedihan di atasnya. Maka mengingat hal ini akan menyebabkan hati seorang hamba itu menjadi sangat indah dan sangat tenang, terus menyebabkannya ya terpacu untuk melaksanakan amalan-amalan yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Walaupun dia beramal dengan amalan dunia, dia pasti akan terus berusaha bagaimana amalan dunianya ini menjadi amalan yang salih di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan niat yang baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Suatu hari ada seorang perempuan yang bernama Safiyyah, atau seorang perempuan datang kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Perempuan ini mengadukan bahwa hatinya sangat keras. Maka Aisyah berkata, "Askiri bikral maut. Yarqa qalbaka, yarqa qalbati wa taqdirina ala hajati." Ya. Perbanyaklah engkau dari mengingat kematian, maka hatimu akan menjadi lembut dan engkau akan memperhitungkan keperluannya. Maka perempuan ini pun melakukannya dan subhanallah, dia mendapatkan ya seperti yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan suatu hari Abu Darda radhiyallahu taala anhu berkata, "Saya dibuat tertawa oleh tiga perkara dan dibuat menangis oleh tiga perkara." Abu Darda berkata, "Saya tertawa dari orang yang terus berangan-angan mendapatkan dunia. Angan-angannya panjang terhadap dunia. padahal kematian terus mengejarnya. Lalu Darda saya tertawa melihat orang yang seperti ini. Dan saya tertawa melihat orang yang lalai, padahal dia adalah seorang yang tidak dilalaikan. Maksudnya Allah tidak pernah lalai mengawasi, dan tidak pernah lalai Allah Subhanahu wa taala melihat kelalaian hamba ini, sedangkan hamba ini lalai terhadap dirinya. Kemudian Abu Darda berkata, dan saya tertawa melihat orang yang tertawa dengan seluruh mulutnya. Dan dia tidak tahu apakah ketawa ini termasuk ketawa yang diridhai atau dimurkai. Ini tiga hal yang membuat beliau tertawa. Kemudian kata Abu Darda, dan saya menangis dari tiga perkara. Yang pertama kata beliau, saya menangis berpisah dengan orang yang paling saya cintai, yaitu Rasulullah SAW. Dan saya menangis berpisah dengan para sahabatnya. Kemudian yang kedua, dan saya menangis dari kengerian ketika menghadapi ghamaratul maut, menghadapi kegelapan kematian, kepayahan kematian. Kemudian kata beliau, dan saya menangis ketika saya mengingat bahwa saya akan berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala hari tatkala segala rahasia akan dijelaskan dengan seterang-terangnya. Kemudian saya tidak tahu pada hari itu apakah saya tergolong kepada penduduk surga atau penduduk neraka. Perhatikan ya, bagaimana para a'immatus salaf, para sahabat radhiyallahu taala anhum, kematian terus berada di dalam hati mereka, terus mereka mengingatnya. Sampai kata Sa'id bin Jubair radhiyallahu atau rahimahullah, "Law faraqa dzikrul maut qalubana sa'atan lafasadat qulubuna." Kata beliau, andai kata mengingat kematian itu berpisah dari hati kita walaupun sesaat, maka akan rusak hati-hati itu. Akan rusak hati-hati tersebut. Maka ini di antara sebab yang menyebabkan hati itu menjadi lembut. Kemudian di antara sebab yang menyebabkan hati itu menjadi lembut adalah seorang hamba menjauhi dari dosa dan menangisi dosa-dosanya. Menangisi dosa-dosanya. Di dalam hadis Uqbah bin Amir yang saya terangkan tadi, ketika beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa keselamatan itu?" Beliau sebutkan tiga hal. Kata beliau, "Amsik alaika lisanak, jagalah lisanmu, wal yasa'ka baituka, hendaknya rumahmu menjadi lapang bagimu, wa baki ala khati'atik, dan hendaknya engkau senantiasa menangisi kesalahanmu." Senantiasa engkau menangisi kesalahanmu. Maka menghindarkan diri dari dosa, setiap kali seorang hamba meninggalkan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan hatinya semakin lembut dan semakin bersinar. Dan ini dirasakan oleh seorang hamba. Disebutkan oleh para ulama, bagaimana seorang hamba kalau misalnya pandangan matanya dia melihat maksiat, hal yang dia sejuk melihatnya, hal yang dia senang untuk melihatnya, syahwatnya, hawa nafsunya mengajak untuk melihatnya. Ketika dia memalingkan pandangan matanya dari hal tersebut, terasa berat gangguan di dalam jiwanya untuk memalingkan dirinya dari kemaksiatan itu. Tapi kata para ulama, perhatikan, pada saat dia berani memalingkan dirinya dari kemaksiatan, sungguh hanya beberapa saat dia akan merasakan kesujukan di dalam dirinya. Dia akan merasakan kesujukan di dalam dirinya tatkala dia menjauhi dari maksiat tersebut. Kemudian yang kedelapan, dari hal yang melembutkan hati seorang hamba, dia memperbanyak mendengarkan nasihat-nasihat dan ujangan-ujangan. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di dalam hadis Amr bin Al-Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah pernah naik di atas mimbar memberi nasihat kepada para sahabat. Setelah salat subuh, beliau naik memberi nasihat sampai masuk waktu duhur. Kemudian beliau turun salat mengimami para sahabat. Lalu beliau naik lagi memberi nasihat sampai masuk waktu salat asar. Kemudian setelah itu beliau turun melakukan salat asar mengimami para sahabat. Setelah itu beliau naik lagi memberi nasihat sampai masuk waktu maghrib. Perhatikan bagaimana semangat beliau sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada umat. Itu ciri seorang dai. Ciri seorang dai. Dia semangat memberi nasihat kepada umat. Semangat memberikan nasihat kepada umat. Kemudian para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka mengisahkan kisah-kisah tersebut, bagaimana kesan-kesannya dari nasihat-nasihat Rasulullah. Di antaranya juga dalam hadis Irbaq ibn Sariyah yang kita ketahui bersama yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-Tirmidzi berkata, "Wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan baligha, darafat minha al-'uyun wa wajilat minha al-qulub." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kami, menasihati kami. Menasihati kami dengan nasihat yang menyebabkan air mata itu berlinang dan menyebabkan hati itu bergetar. Ya, perhatikan ya, bagaimana kondisi para sahabat. Lembutnya hati-hati mereka. Ya, sebab kebiasaan mereka dan yang dibiasakan oleh Rasulullah memberikan wejangan-wejangan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Demikian pula di antara hal yang melembutkan hati seorang hamba, dia banyak mengingat akan hari akhirat, akan hari kiamat. Dia mengingat akan hari kiamat dan dia mengingat akan sedikitnya bekalnya dan dia punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah kita terangkan sejumlah perkara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana para sahabat, para imam, ya, mereka semuanya menangis karena mengingat akan perjalanan ke negeri akhirat dan sedikitnya bekal ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang melembutkan hati seorang hamba, yang ini yang ke-10, ya, dia mengambil pelajaran dari hal-hal yang membinasakan umat-umat yang telah lalu. Hal yang membinasakan umat-umat yang telah lalu. Perhatikanlah umat-umat yang telah lalu. Bagaimana mereka dibinasakan oleh Allah karena dosa-dosa mereka. Ya, karena dosa-dosa mereka. Yang ini diterangkan di dalam Al-Quran di dalam banyak ayat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak sekali sebenarnya ayat-ayat yang sangat indah itu yang bisa kita bacakan. Ya, tapi waktu membatasi, baik saya isyaratkan ada ayat di surah Al-Hajj yang patut dicermati. Ada ayat di surah Hud. Nah, sebutkan kisah ya umat-umat yang telah lalu. Bagaimana mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasul-Nya. Ya, "Dzalika min anba'il qura naqussuhu 'alaik. Minha qa'imun wa hasib." Demikianlah berita-berita dari negeri-negeri yang telah lalu kami kisahkan kepada engkau Nabi Muhammad. Negeri-negeri itu ada yang sebagian dari negeri itu masih nampak ya puing-puing ya kebinasaan mereka masih terlihat. Dan sebagian negeri itu lagi sudah rata dengan tanah. Tidak lagi yang nampak darinya. Fama dhalamnahum walakin dhalamu anfusahum. Kami tidak pernah membalimi mereka. Tapi mereka sendiri yang mendolimi diri-diri mereka. Fama afadat ankum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai' lamma ja'a amru rabbik wa ma zaduhum ghaira tadbib. Sungguhnya sembahan-sembahan mereka yang mereka ibadahi selain daripada Allah itu sama sekali tidak memberi manfaat kepada mereka tatkala perintah Rabb-mu telah datang untuk menyiksa mereka. Bahkan sembahan mereka itu tidak menambah mereka kecuali hanya kesialan, hanya seharusnya mereka mendapatkan siksaan. Ya. Kemudian Allah mengingatkan, "Inna fi dzalika la'ayah." Sesungguhnya di dalam hal tersebut ada ayat, ada tanda. Untuk siapa? Liman khafa 'adzab al-akhirah. Ya. Bagi siapa yang takut kepada siksaan di hari akhirat. "Dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun mashhud." Itulah hari akhirat. Hari yang manusia semuanya berkumpul di hari itu. Hari yang dipersaksikan. وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ. Hari akhirat ini tidaklah kami undur kecuali hanya pada saat-saat yang terhitung. يَوْمَ يَأْتِي. Hari tatkala. يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. Hari tatkala setiap jiwa datang tidak ada yang berbicara kecuali siapa yang diizinkan oleh Allah. Ya. Di antara manusia ada yang beruntung dan ada yang merugi. Perhatikan ya, dari mengingat kisah-kisah umat yang telah lalu, ini mengharuskan kita mengingat kepada kehidupan di akhirat. Jangan sampai kita mengikuti jejak mereka sehingga kita dibinasakan sebagaimana mereka dibinasakan. Ya. Dan hendaknya kita mempersiapkan bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari itu semuanya akan datang menghadap dengan dirinya sendiri. Tidak akan dia bawa keluarganya, sanak familinya. Tidak akan ada pangkat dan jabatan yang akan melindunginya pada hari itu. Tidak ada harta yang bermanfaat pada hari itu. Allah Subhanahu wa taala ingatkan di berbagai ayat. In kullu man fis samawati wal ardh illa atir rahmani abada. Laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Tidak satu pun yang di langit dan di bumi kecuali akan menghadap kepada Allah sebagai hamba. Sungguh Allah telah menghitung mereka dengan sedetail-detailnya dan semuanya akan menghadap kepada Allah dalam keadaan sendiri. Semuanya akan menghadap kepada Allah dalam keadaan sendiri. Dia akan mempertanggungjawabkan amalannya. Dia akan mempertanggungjawabkan amalan yang dia lakukan di muka bumi ini. Ya, baik. Kemudian di antara sebab bumi yang terakhir disebutkan, ya, dan banyak lagi sebab-sebab yang lain saya ingin terangkan di sini, sebab yang melembutkan hati seorang hamba. Di antara hal yang menyebabkan lembutnya hati seorang hamba adalah dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini adalah suatu hal yang merupakan perkara yang disyariatkan. Doa itu adalah sifat para malaikat, berdoa kepada Allah, sifat para nabi dan para rasul. Mereka ini adalah hamba-hamba yang didekatkan kepada Allah. Ya. Orang-orang yang dicintai oleh Allah, wali-wali Allah. Bersamaan dengan itu mereka menadahkan tangannya kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah, menangis kepada Allah, mengadukan keadaan dan hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah para nabi dan para rasul yang terus-menerus berdoa kepada Allah. Ulaika alladziina yusari'uuna fil khairaat. Mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Wa yad'uunana raghaban wa rahaba. Dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh rasa harapan dan penuh rasa takut. Wa kaanu lana khaashi'iin. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Orang-orang yang khusyuk kepada kami. Dan subhanallah, dari doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali doa yang sangat indah yang sangat kita perlukan. Jangan sampai doa, jangan sampai ya, kita luput dari doa tersebut sehingga kita luput dari sejumlah kebaikan. Kita luput dari sejumlah kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa-doa tersebut. Di antaranya Nabi berkata mengajarkan doa dalam Sahih Muslim. Allahumma aati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Ya Allah, berikanlah jiwaku ini ketakwaan. Ya Allah, sucikanlah jiwaku ini. Sungguhnya Engkau adalah sebaik-baik yang mensucikannya. Ya Allah, Engkau adalah wali dari jiwaku ini dan maulanya. Ini permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba memohon supaya Allah mensucikan dirinya dan membantu dia untuk bisa mensucikan dirinya, menjaga dirinya di atas ketaatan. Menjaga dirinya di atas ketaatan. Dan banyak sekali doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang dianugerahi kepadanya kesucian jiwa. Diberikan kepadanya hati yang lembut dan dijauhkan darinya segala sebab yang menyebabkan hatinya menjadi keras. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati linangan air mata kita ketika kita berdoa kepadanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati ya segala kesalahan dan segala kekurangan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita ketika kita menghadap kepadanya dalam keadaan kita bergelimang dengan dosa, bergelimang dengan kezaliman. Betapa banyak ketaatan yang kita lalaikan dan betapa banyak dosa yang kita anggap remeh. Ya, betapa banyak dosa yang kita anggap remeh. Betapa banyak teguran yang telah datang kepada kita. Dan teguran-teguran tersebut banyak dari kaum muslimin tidak mengambil pelajaran darinya. Betapa banyak kita melihat orang yang meninggal. Betapa banyak kita melihat orang-orang yang diantar ke kuburan. Betapa banyak dari orang-orang yang kita cintai telah mendahului kita. Betapa banyak musibah dan malapetaka yang datang menimpa kita dan kita tidak mengambil pelajaran darinya. Tidak mengambil pelajaran darinya. Kepada Allah kita mengadukan kekerasan hati. Ya. Dan betapa banyak ya, dari kita yang menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Padahal dia tahu dia akan berdiri depan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia tahu dia akan menghadapi kegelapan di alam kubur Padahal dia tahu bahwa dia akan menghadapi kengerian-kengerian di hari kiamat. Dia tahu bahwa dirinya akan melintasi jembatan di atas api neraka. Maka seluruh hadirin hendaknya terus berada dalam sanubari dan hati seorang muslim dan muslimah. Jangan dia berpisah darinya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Ini yang saya bisa sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan mohon maaf atas segala macam kekurangan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.